Allahumma aftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wazakkirni ma nasyitu ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu padaku, bentangkanlah rahmatmu padaku, dan ingatkanlah aku terhadap apa yang aku lupa. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.